Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, masih bab al-mu'rab wal-mabni. Naam, al-mas'alatu at-tasi'ata asrah. Masalah yang ke-15. Al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Wa huwa ma akhirhu alifun. Ka Yahya. Au ya'un kayarmi, awawun kayid'u, fa'inna jazmahunna bihadfil akhir. Nahu lam yakhsha wa lam yarmi wa lam yad'u. Fi'il mudhari' mutalul akhir ialah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif seperti yakhsha, atau diakhiri dengan ya seperti yarmi, atau diakhiri dengan wawu seperti yada'u. Maka tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Nah, termasuk i'rab hurufnya, ya, yang harusnya pakai sukun untuk al-fi'lul mudhari' al-mutalul akhir, jazmnya dengan membuang huruf akhir. Baik. Al-mas'alatu al-ishrun. Tuqaddaru al-harakatu al-thalathu fi ismil mu'rab. Al-mu'rab alladhi akhirahu alifun lazimatun nahwa nahwu al-fata wal mustafa wa yusamma mu'talan maksuran wa yusamma mu'talan maksura. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu fi ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'u lazimatun. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu fi ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'u lazimatun maksur ma qablaha nahwu al-murtaqi wal qabi wa yusamma mu'tallan manqusan kira-kirakan pada tiga harokat pada isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah seperti al-fata dan al-mustafa, dan isim mu'tal tersebut dinamakan dengan isim maksur. Jadi isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Adapun i'rabnya muqaddarah pada tiga keadaannya. Rafa ya pakai dhamma muqaddarah, nasab pakai fathah muqaddarah, jar pakai kasrah muqaddarah. Contohnya al-fata dan al-mustafa. Ja'al fata ra'aitul fata maratu bil fata. Dan dikira-kirakan dhammah dan kasrahnya pada isim mu'rab yang diakhiri oleh ya lazimah yang sebelumnya kasrah. Seperti al-murtaqi, al-qabi, dan isim mu'tal tersebut dinamakan dengan isim mangkus. Maksudnya isim mangkus itu adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah sebelum ya di kasrah. Maka muqaddarah ketika rafa dan jar, yakni dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Adapun nasabnya maka dhahirah sebagaimana yang telah dipahami. Taib wa dzalika qauluhu wa sami mu'tallan minal asma'i ma al-Mustafa wal-Murtaki makarima fal-awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wahualladhi qad kusira wathani mangkusun wa nasbuhu dohar wa raf'uhu yunwa kada aydan yujar. namakan isim-isim seperti Al-Mustafa wal-Murdaqi Makarima sebagai isim mu'tal. Yang pertama, Al-Mustafa i'rabnya muqaddar seluruhnya, itu tiga harokatnya itu. Itulah yang dimaksud dengan isim maksur. Adapun yang kedua disebut isim mangkus. Kalau nasab dohirah, kalau rafa dan jar diniati, yakni muqaddar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni, ya, ada 20 masalah. Qala Ibn Malik rahimahullah an-nakirah wal ma'rifah. Nakiratun qabilu al mu'athirah awwaqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Nakirah adalah isim yang dapat menerima al yang bisa memberi bekas ma'rifat, atau isim yang menempati tempatnya isim tersebut. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hindawat lami walladhi. Selain nakira disebut ma'rifat seperti hum, di, Hindun, Ibni, Al-Ghulam, dan Al-Ladhi. Nah. Fama lidhi ghaibatin au khuduri ka'anta wahwa sami bidhamiri. Setiap isim yang menunjukkan arti ghaib atau khudur, yakni mukhatab seperti anta dan na'am dan huwa, maka namakan dengan isim dhamir. Wa dutisalin minhu ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaran abada. Dhamir mutasil adalah yang tidak bisa dijadikan permulaan ucapan dan tidak boleh mengiringi al selama masih bisa memilih demikian selamanya. Kalya'i wal kafi bini-bini akramat walya'i walha min salihi mamalat. Seperti ya, kaf dari contoh lafad ibni akramat, dan seperti ya dan ha dalam contoh lafad salihi mamalak. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafduma curaka lafdi manusib. Semua domir wajib mabni. Lafad domir yang dijarkan sama bentuknya dengan lafad domir yang dinasobkan. li rafi wan nasbi. Lirafi wan nasbi wajarin, ya. Lirafi wan nasbi wajarin nasolah, wajarin nasolah. Ka'arifina fa'innana nilnal minah. Dhamir mutasil na cocok sum. Dalam makharafat nasab dan jar seperti contoh lafad i'rif bina fa'innana nilnal minah. Wa alifun wal wawwan nunu lima ghaba wa ghairihi kakoma wa'lama. Alif, wawu, dan nun termasuk domir mutasil untuk ghaib, juga untuk selain ghaib, itu mukhatab. Seperti contoh koma dan iklama. Wa min domiri raf'ima yastatiru kaf'al'au kaf'al'u wafik nertabin intuskaru. Termasuk domir rafa ialah domir mustatir seperti if'al wafik nertabit itaskun. Wadurtifain wanfisarin anahu wa anta wal furu'ula tastabihu. Domir rafa dan mufasil yaitu ana, anta, huwa, dan cabang-cabang. Nah, la tastabihu, tidak samar bagimu. Wa duntisabin finfisalin cu'ila iyaya wattafri'u laisa muskila. Domir nasab yang mufasil dijadikan iyaya dan cabang-cabangnya tidak ada permasalahan padanya. Wa fi ikhtiyarin la yaji al-mufasil idza ta'atta ayaji al-mutasil. Dalam keadaan bisa memilih, tidak boleh mendatangkan domir mufasil jika masih bisa memungkinkan untuk mendatangkan dhamir mutasil. Wasil awifsil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul fi kuntu fi kuntuhul khulfun thama. Mutasilkan atau memfasilkan ha pada lafaz salnihi dan yang serupa dengannya seperti kuntuhu al-khulfun tama. Kadaka khiltanihi wattisala akhtaru. Nah, kadaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtar al-infisala. Demikian pula seperti lafaz khiltanihi, aku memilih menggunakan dhamir mutasil. Adapun selain aku memilih menggunakan dhamir mufasil. Wa qaddimil akhassa fil ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali. Dulukanlah dhamir yang lebih khusus dalam penggunaan dhamir mutasil dan dulukanlah sesukamu dalam penggunaan dhamir mufasil. Wa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Gunakanlah dhamir mufasil untuk perkumpulan dhamir-dhamir yang setingkat, dan terkadang dibolehkan penggunaan dhamir mutasil untuk perkumpulan dhamir-dhamir ghaib yang setingkat. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim. Sebelum ya mutakallim yang menyertai kalimah fi'il ditetapkan nun wiqayah, sedangkan laisi sungguh ada yang menadomkan seperti itu. Walaitani fasa walaiti nadaro wa ma'la alli is wakun mukhayyaro. Untuk laitani sering dipakai, untuk laiti jarang dipakai. Sebaliknya untuk la'alli maka silakan kamu pilih. Fil baqiyati wattiran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Untuk sisa kalimah huruf lainnya, yakni laita sama la'alla, dan karena alasan daurat syir, sebagian orang dulu mentahfifkan pada lafad minni dan anni. Wa fi ladunni laduni qalla wa fi qatni wa qatni wa qatni al khatfa aidan qat yafi. Untuk lafaz laduni dan laduni jarang pakai nun biqayah. Untuk lafaz qatni dan qatni naam terkadang membuang nun biqayah. Baik. Pada pembahasan yang telah lalu terkait pembahasan kalam, ada 11 bentuk. Di dalamnya tidak ada inna wa akhwatuha. Apakah inna wa akhwatuha ma'asmiya wa khabariha bukan termasuk dari kalam? Ini sudah terwakili ya. Jadi apa yang disebutkan itu adalah contoh. Jadi untuk yang inna isim dan khobarnya masuk pada pembahasan mubtada khobar ya, sama terbuat dari dua isim, jadi masuk yang asalnya mubtada khobar. Al-mu'allaf min asma'in. Al-mu'allaf min asma'in. Jadi isim dan khobarnya inna wa akhwatuha. Kita masuk kalam ya, tinggal ditambahin inna saja. Jadi sudah diwakili mubtada khobar. Saya sampaikan secara rinci kemarin karena sebetulnya penjelasannya ialah al-mu'allaf min asma'in. Ya. Dicontohkan di situ adalah mubtada dan khobar. Naam. Jadi kalau inna isim dan khobarnya tidak masuk situ, ya. Baik. Jadi tidak ada masalah para buku. Wallahu ta'ala biswab. Dimasuk kalam, ya. Dan masuk dalam pembahasan tanda khobar. Ini berarti asalnya tambahin inna saja. Adapun kalau kana dibahas sendiri di situ, ya. Naam. Karena terkait dengan al-mu'allaf min fi'lin wasmain. Gitu. Nah, di sini juga tidak disebutkan tentang kada wa khawatuha. Ya, sudah diwakili sama apa ini? Kana wa khawatuha, ya. Nah, farqufikum. Jadi bukan berarti yang enggak ada, enggak disebut kalam, tapi diwakili. Nah, wallahu ta'ala biswab. Tapi pembahasan kita tentang an-nakira wal ma'rifah fihi masail. Al-mas'alatul ula type. An-nakirah ya kullu ismin dalla ala syai'in ghair mu'ayyanin. Nakirah itu adalah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan. Nahu rajulun al-mas'alatu ats-tsaniyah an-nakiratu naw'ani. Al-awwal ma yakbalu al-mu'athirah lita'rif. Ma yakbalu al-mu'athirah al-mu'athirata lit-ta'rifi. Karajulin fa'innahu nakirah diqabulihi al takulu ar-rajul nakirah. Ada dua macam. Yang pertama ialah yang menerima al, yang bisa memakrifatkan seperti rajul. Ini isim nakirah karena dia menerima al. Engkau katakan ar-rajul. Asani ma yaqau mauki'a ma yakbalu al-mu'athirah lita'rif. Ma yaqau mauki'a ma yakbalu al-mu'athirah lita'rif. Nahu di waman wama. Fa innaha waqi'atun, fa innaha waqi'atun mauqi'a sahibin wa insanin wa syai'in. Fa innaha waqi'atun mauqi'a sahibin wa insanin wa syai'in. Yang kedua, bisa menempati tempat al, tempat isim yang bisa menerima al, yang menyebabkan ma'rifat. Contohnya du, man dan ma. Ini bisa mewakili tempat sahibun untuk du, insan untuk man, syai'un untuk ma. Jadi du, man dan ma itu nakirah karena setara dengan isim yang bisa menerima al ma'rifat. Du setara dengan sahib karena sahib bisa menerima al menjadi as-sahib. Insan bisa menerima al menjadi al-insan. Syai'un as-syai'u. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-ma'rifah ya kullus min dalla ala syai'in muayyanin. Kulusmin dalla ala syai'in muayyanin. Ma'rifat itu ialah setiap isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Nahu ar-rajul Zaidun Makkah Nah Al-mas'alatu Arabiyah. Ini baterainya agak habis. Nah, baik. Al-mas'alatu Arabiyah. Aqsamul ma'arifi sab'atun. Al-mudbar ka'ana wahum. Wal'alam ka Zaidin wa Hindin. Wal'isyaratu ka Dha wa Dhi. Wal mausul alladhi wallati. Wadul adati. Wadul adati. Kal hulami wal mar'ati. Wal mudafu li wahidin minha kabni wa ghulami. Wal mudafu li wahidin minha kabni wa ghulami. Wal munada nahu ya rajulu li muayyanin. Wa hadha al-akhir la yadhkuruhu Ibnu Malik fi alfiyatihi. Wa dzakarahu Ibnu Hisham fi awdahil masalik. Wadakarahu Ibnu Hisham fi awdahil masaliki fi awdahil masadiki. Isim arifat itu ada 7. Yang pertama al-budmar atau domir seperti ana, hum. Yang kedua al-alam seperti zaid, hindun. Yang ketiga isim isyarah seperti dha dan di. Yang keempat al-mausul seperti al-ladhi dan al-lati. Yang kelima dhul-adat, dhul-adati. Itu yang memiliki ciri ma'rifat atau adat seperti al-ghulam dan al-mar'ah. Istilah yang lain al-mu'araf bi'al ya. Tapi yang paling bagus dhul adat. Kemudian yang keenam al-mudhaf li wahid minha, yang mudhaf ke salah satu dari isim ma'rifat di atas seperti ibni, ghulami. Yang ketujuh al-munada li mu'ayyan, munada nakira maksudah. Contoh ya rajul. Yang terakhir ini itu al-munada di muayyan ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya, tapi disebutkan oleh Ibnu Syam dalam kitabnya Awdahil Masalik ila Alfiyati Ibnu Malik. Ibn Hisham punya kitab Awdahil Masalik ila Alfiyati Ibn Malik, menambahkan yang ketujuh tadi. Nah, wallahu ta'ala al-biswab. Untuk pembahasan berikutnya tentang masalah domir ya, itu ada pasal khusus tapi dimasukkan dalam bab nakir wal ma'rifah. Sementara ma'rifat yang lain selain domir disebutkan dalam bab tersendiri, sehingga nanti kita bahas sebagai pasal masalah dhamir ya. Nah, jadi intinya imtihan kita sampai al-mu'rab wal mabni. Adapun pelajaran-pelajaran selanjutnya belum diimtihankan ya. Nah, insyaallah imtihannya kalau enggak Ahad Senin ya, yang akan datang. Nah, jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.